madu. Tidak tahan kalau dia di Salome. Duh aduh duh, aduh aduh. Mana tahan kalau dia di Salome. Salome, Salome, bikin dia binasa. Karena yang satu dipakai rame-rame. Duh aduh duh, aduh aduh. Itu deh kira-kira sumur satu di musim kering habis deh airnya dipakai rame-rame.